Kabar kemana? Aku di mall. Ke Garut. Oh, ke Imah Aki. Ayah kena Aki gitu. Ayah kena Aki. Inna ilaihi raji'un. Baca Anas. Alap-alap. Al-Ikhlas. Betul kata nak ulangi kali. Merapen tak apa lagi. Oh, Al-Ikhlas. Baca Al-Ikhlas. Baca Al-Ikhlas. Yang baca Al-Ikhlas. Hah? Ini baca Al-Ikhlas. Jalan baca. Astagfirullah. Iya budak tak apa lah ikhlas. Ayo di sekolah agama dah baca naon. Hah? Ratu aja diapalin al ikhlas. Ayo di sekolah agama sebelum kita baca naon sih. Mun ikhlas di sekolah agama dibaca naon. Kul huwallah. Mun ditita ku guru kul huwallah. Baca kul huwallah al ikhlas sak itu. Mun dibaca al ikhlas kul huwallahu ahad, Allahu samad, tepikeun katama eta surat al ikhlas. Astagfirullahalazim kelas genep. Tak apal al ikhlas, aduh wabat. Nono. Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Nasr. Kapirun. Kaiji kuliah yol kapirun. Kadua lah budu mata budun. Ketilu wala antum abidu nama abud. Kaopat wala anak abidu ma abadum. Kalima. Aji cari mana? apa tuh sarwa jeung kanuka duka tilu wala antum abiduna ma'abud wala antum abiduna ma'abud lakum dinukum waliyadin. Sekolah agama masuk maraca tara ah nah betul apa Al-Kawzar. Baca ta al Al-Kawzar. Al-Ma'un. Ais Al-Ma'un. Oke. Sanawi ya ta Al-Ma'un. Aik Al-Ma'un aik. Al-Ma'un. Al-Ma'un Ais Tarapal ya Raya Al-Ma'un. Di sekolah ieu teh apal baca Al-Ma'un teh apal siga nama di sekolah teh baca ara'aita ladi siga namanya tegas masalah sanung eta nita maca gue eta guruna hah ya lain di sekolah agama hah kabeh guru teh maca rata ladi. Belagu gitu guru teh. Mana dicarekan. Eka budak lain maca ara'aita ladi. Baca Al-Ma'un. Ta ayatnya ara'aita ladi uka dibubidin. Ya mah betul. Ngaruleng dibaca Al-Ikhlas. Sigana baca kul huwallah. Astagfirullahaladzim. Ari kita tuh anjing maca, tak kumaha mun keur salat. Salat sorangan mumparidan. Allahu Akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Teu kan kata mah tuh adolin ka dituna. Allahu Akbar teu maca surat sigana mah meureun. Icang angge meureun sigana mah. Allahu Akbar. Sehingga nama kadituna teh sarua kabeh baca wailul baca al-asr mun al-asr muka arti wal asri ya atakasur baca atakasur al-hakumu takasur baca wal asri baca sehingga nanya al-kadiyah meren al-qari'ah al-adiyat mun al-adiyat maka harti Ya al ikhlas tak apal alu. Ida jul jilatil aradu baca cina ida jul jilatil aradu. Aduh, Akbar, hatinya lain kelas genap. Ya atau kemang kata meminta imaman kata. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillah. Kala naon? Anu. Ke cenah baca Al-Qari'ah. Jenengna. Engke teh mun kulo Allah. Kulo Allah. Loh kanana loh ka ditu na loh naon. Apal kena tujang. Aya mah di rumah, nu di rumah. Ini mun teu apal ya minta. Ye. Tapalan ikhlas, akhirnya dititah kuali ikhlas. Dititah teh lain surat, baca surat Al-Qur'an lain, Al-Ikhlas, Al-Fajr, Al-Ghosiyah, Al-Balad. Ntar dibaca, baca Al-Ataka Hadisul Ghosiyah, itu Al-Ghosiyah baca. Jadi apa, ngerti karena ini Al-Ataka Hadisul Ghosiyah. Aiti Anas apal ari pala ai ikhlas di pondok bar jeung opat siki teh apal. Apal kenjang mesti ngeta kabari ku Adam jeung ku Aziz erang ge mah. Menyan ge kabari ku Adam jeung Aziz apa jeung Aziz apalin jeung Adam. Ikhlas aduh. Nah, apal kedih isukan ah. Isukan. Apal kena lah ini mah. Tak tak saya lah. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma rahmna bil Quran. Waj'alna imamahum. Wa Thank you. Assalamualaikum.